sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman, falyanzuruna ila sa'ata, maka tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya hari akhir, datangnya kiamat. Antasyahum bartatan, kiamat datang mendatangi manusia bartatan tiba-tiba. Faqad ja'a ashratuha, telah datang tanda-tandanya. Maka kiamat itu datang tiba-tiba. Artinya tidak ada satupun yang tahu kapankah kiamat terjadi. Kalau ada yang tahu kiamat, kapan kiamat terjadi, maka kiamat nanti datangnya tidak tiba-tiba, karena telah diprediksikan dan telah dipersiapkan 2012. Maka tidak lagi tiba-tiba 2060. Maka tidak lagi tiba-tiba. Padahal kiamat itu datangnya baru datang tiba-tiba. Faqad ja'a ashratuha, telah datang tanda-tandanya. Yang dimaksud ashratuha adalah alamatuha wa amaratuha, tanda-tandanya dan tanda-tandanya. Ashrat, bentuk tunggal, bentuk tunggalnya adalah syaratun, rohnya di fathah yang artinya dengan tanda. Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana fi satu nabi sallallahu alaihi wasallam min ashrati sa'ah, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi adalah salah satu tanda kiamat. Dan terbelahnya rembulan, dan ini juga telah terjadi di masa Nabi, juga salah satu tanda kiamat. Wa qala ta'ala wa may yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Dan apakah yang memberitahukanmu bahasa kiamat boleh jadi adalah suatu hal yang dekat? Allah juga bersama di surat Zuhruf, sampai ke surat Muhammad, hal yang berguna ila sa'at saat yang bertatai, tidaklah mereka menunggu kecuali kiamat yang akan datang kepada mereka tiba-tiba. Wahum la yashkurun, dan mereka tidak menyadarinya dan tidak mengetahuinya. Maka tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapankah kiamat terjadi. Dan mengingat dekatnya terjadinya hari kiamat dan terwujudnya kiamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kiamat itu bagikan esok, atau Allah sebut dengan sebutan esok. Allah berfirman, "Pantang dengan summa qaddamat lirad." Hendaklah satu jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan, lirad, untuk menyambut esok hari, yaitu menyambut kiamat. Dalam bahasa Arab, dhar artinya adalah ma ba'da yaumika, setelah hari ini. Dan yang dimaksudkan dengan dhar di sini adalah kiamat. Maka kiamat disebut besok. Artinya apa? Kiamat sangat dekat. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Mereka menganggap kiamat itu masih jauh, padahal kami melihatnya sudah sangat dekat. Dan bukti kalau sudah sangat dekat, dia kena sendiri dan dinilai salib sendiri dari anak marfu'an sabda Nabi, "Bu'istu ana wa sa'atu kahati." Aku diutus, aku dan kiamat bagikan dua jari ini. Nabi berisarat bisabab berarti wal musta, dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Jadi kalau ini menunjukkan sangat-sangat dekat. Jadi kalau surat dan muslim dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma marfu'an sabda Nabi, inama ajalukum siman mada qablakum minal umar. Sesungguhnya batas waktu kalian itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan orang-orang sebelum kalian adalah min salatul asr ila maghrib syams, dari sejak selesai salat asar sampai tenggelamnya matahari. Dalam lafaz yang lain, inama faqa'ukum fi masalah qablakum, sesungguhnya jatah waktu kalian dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu, yang telah minal umat atau waktu umat-umat yang telah berlalu adalah bagaikan matainat batal asri ila rubi syams. Dan cuma sebagaimana jarak antara selesai salat asar sampai tenggelamnya matahari. Maka yang dimaksud dengan tenggelam matahari adalah kiamat. Maka Nabi katakan bahasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir. Umat yang terakhir dan kiamat akan terjadi di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gambarkan bahasanya perumpamaan dunia adalah bagaikan sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Maka umat Muhammad adalah umat yang terakhir. Mereka hidup di antara ba'da salatil asr ila ghurubi syams, sejak selesai salat asar sampai tenggelam matahari. Ini menunjukkan bahasanya umat Muhammad adalah umat terakhir, tidak ada lagi umat setelah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan bahasanya kiamat itu dekat. Karena Nabi perumpamakan bagaikan ba'da salatil asr sampai tenggelamnya matahari. Walima kana al-amru sa'atan syadidah. Dikarenakan masalah kiamat adalah masalah yang berat, maka perhatian tentang masalah kiamat itu lebih banyak daripada yang lainnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menjelaskan tanda-tanda dan tanda-tanda kiamat. Dan Nabi menceritakan tentang amma ya'ti baina yaday min al-fitan, tentang berbagai fitnah yang terjadi sebelum datangnya kiamat. Sebagai kerusuhan, sebagai permasalahan yang terjadi sebelum datangnya kiamat. Wa nabbaha ummatahu, Nabi ingatkan umatnya, dan Nabi ingatkan umatnya supaya bersiap-siap untuk itu. Amma waktu maji'iha, adapun waktu datangnya kiamat, maka ini adalah mimma infardallahu ta'ala fi ilmihi, hanya Allah lah satu-satunya yang tahu. Karena Allah sembunyikan ilmu tentang kapan datangnya kiamat dari hamba-hambanya. Dan Allah sembunyikan dan disembunyikannya kapan terjadinya kiamatnya adalah li ajli maslahatihim, adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan hamba. Tujuannya apa? Supaya hamba mereka selalu bersiap, mempersiapkan amal untuk menghadapi kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu menyembunyikan dari setiap jiwa waktu tiba ajalnya, supaya jiwa itu daiman selalu ala ahbatil istidak, selalu dalam kondisi melakukan persiapan dan menunggu-nunggu, sehingga tidak bermalas-malas untuk beramal. Oleh karena itu, maka siapa yang mengklaim mengetahui kapankah kiamat terjadi atau percaya kapankah kiamat itu terjadi, makanya adalah perkara yang membatalkan iman, karena berarti mendustakan sekian banyak ayat yang mengatakan kalau kiamat itu terjadi tiba-tiba, dan sekian banyak ayat yang mengatakan hanya Allah yang tahu kapan kiamat terjadi, dan sekian ayat yang mengatakan bahasanya ghaib hanya Allah yang tahu. Berkata al-alamah as-safariyani, dan ketahuilah bahasanya tanda-tanda kiamat itu ada 3 macam. Macam yang pertama adalah tanda-tanda yang muncul kemudian berakhir. Ini disebut dengan tanda-tanda yang jauh. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda yang muncul walam yang qut, dan tidaklah batal, tidaklah habis. Bahkan tanda-tanda ini terus mengalami penambahan. Dan tanda kiamat yang ketiga adalah tanda-tanda besar alati ta'kubuah sa'ah, yang nanti akan diiringi dengan terjadinya kiamat sungguhan. Dan tanda kiamat yang besar ini tatabah, akan datang berturut-turut. Artinya jika tanda kiamat yang besar ini sudah satu sudah muncul, maka nanti akan dilanjutkan dengan tanda berikutnya, kemudian terjadilah kiamat. Maka dikatakan oleh As-Safariyani, katidami khoroja, khoroja. Bagaimana manik-manik yang tersusun rapi, seperti biji tasbih tersusun rapi, yang ketoa salbuha, kemudian terputus benangnya. Bahkan manik-manik yang tersusun rapi, merjan atau yang tersusun rapi di sebuah dengan sebuah tali, kemudian talinya itu putus, maka akan langsung akan berjatuhanlah manik-manik tersebut, urut kemudian habis. Maka itulah tanda-tanda kiamat yang besar. Jika satu telah terjadi, maka akan disusul dengan tanda berikutnya, dan habislah dunia. Dan As-Safariyani mengatakan tanda jenis yang pertama, yaitu tanda-tanda yang telah muncul dan telah berlalu dan telah habis, di antaranya adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ditaklukkannya Baitul Maqdis di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah tanda kiamat. Demikian juga terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana kata sahabat Hudzaifah ibn Yaman, awal fitani qatl Utsman. Ya, awal masalah adalah terbunuhnya Utsman. Kemudian As-Safariyani menyebutkan sebagai peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin setelah terbunuhnya Utsman dan munculnya berbagai aliran sesat, Khawarij, Syiah, Rafidhah dan seterusnya. Kemudian As-Safariyani mengatakan, dan di antara tanda kiamat yang telah muncul adalah keluarnya dan munculnya para pendusta, Dajjalin, para pendusta. Masing-masing dari mereka mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Nabi. Demikian pula tanda yang lain adalah hilangnya kerajaan Arab, kerajaan yang dikuasai oleh orang Arab, sebagaimana dalam hadis Tirmidzi. Di antara tanda yang lain adalah kasratul mal, berlimpahnya harta, artinya berkembangnya ekonomi. bagian diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu dalam hadis Jibril. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril, diminta oleh Jibril untuk menyebutkan tanda-tanda kiamat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antalidal waladu antalidal amatu akbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral dan kau lihat para penggembala kambing yang arata alata, yang miskin, yang tidak berpakaian, yang kemudian yang tertawal dan terbunyi mereka bersaing dalam masalah bangunan. Apa maknanya? Banyaknya harta dan berkembangnya ekonomi. Kemarin orang ini cuma penggembala kambing. Penggembala kambing itu artinya tidak punya kambing. Dia cuma buruh kerja sama orang lain sebagai penggembala kambing, miskin, sampai-sampai tidak punya pakaian. Tak lama setelah itu kemudian dia berlimpah harta, suatu cabang rumah, bahkan bersaing dalam masalah rumah. Demikian juga yang dimaksud dengan wa antali dalam amat wa'obataha, budak perempuan melahirkan tuannya. Kemarin ini budak perempuan yang miskin, yang tidak punya apa-apa, tiba-tiba anaknya sudah jadi orang kaya raya yang punya budak. Bahkan artinya ya kasratul mal, melimpahnya harta. Jadi antara tanda yang lain adalah kasratul zalazil, sering dan banyaknya terjadi gempa. Wal khasfi, khasaf itu artinya adalah tenggelamnya manusia ke dalam bumi. Wal mashi, dan terjadi masak. Ada orang-orang ya Allah beri hukuman dengan diubahnya wajah dan rupa mereka dengan wajah dan rupa binatang. Wal qadab, limpahan, yaitu hujan batu sebagaimana dialami oleh kaum Lot. Dan kejadian-kejadian yang lain yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi katakannya adalah di antara tanda-tanda kiamat. Fadhahara, maka itu telah muncul. Wa madha, dan telah berlalu. Wa qadha, dan telah berakhir. Kemudian jenis yang kedua dari tanda kiamat adalah tanda-tanda yang pertengahan. Itulah tanda-tanda yang muncul namun tidak habis, bahkan bertambah dan semakin banyak, dan ini adalah banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lataqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi sampai-sampai as'adun nasi bil dunia, orang yang paling beruntung dalam masalah dunia adalah luka bin luka. Diatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Syiab Al-Maqdisi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud luka bin luka? Luka artinya adalah budak yang bodoh, yang dungu, alain, dan budak yang sudah bodoh akhlaknya, ditambah dia adalah lain perbuatannya, tercela perbuatannya. Arti makna di sini tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang yang bijak moralnya, walhumqa, dan orang-orang yang dungu pikirannya dan semacam itu, itulah yang menjadi pemimpin manusia. Dan di antara tanda kiamat adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada manusia satu zaman, satu masa, as-sabir ala dinihi, orang yang bersabar memegang agamanya pada saat itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Diatkan Tirmidzi dan sahabat Anas. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah kiamat terjadi sehingga manusia berbangga-bangga bersaing fil masajid, berkaitan dengan masalah bangunan masjid. Maka manusia bersaing untuk memperindah masjid. Lihatkanlah Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, yakunu fi akhir zaman, nanti di akhir zaman nanti akan ada ubadul juhad, ahli ibadah yang bodoh tentang ibadah dan agama. Wa qura'u fasaqa, ahli Quran, penghafal Quran namun fasaqa, dan lafaz yang lain adalah fasaq namun fasik, yang melanggar isi Quran itu sendiri. Diatkan oleh Abu Nu'aim dan Al-Hakim dari Anas. Tanda yang lain adalah ayyuhal hilal sa'ata yatlu. Hilal itu bisa dilihat dengan mudah pada saat muncul pertama kalinya. Fa'yukal, sampai-sampai dikatakan lilailataini, ini sudah malam kedua padahal itu malam pertama. Ini akan muncul hilal, dan hilal itu ya, hilal rembulan itu besar sehingga orang mengira ini tanggal 2 padahal itu baru tanggal 1. Padahal itu adalah baru tanggal 1, malam tanggal 1. Namun orang mengira ini malam tanggal 2 karena sudah demikian besar, tidak sebagaimana biasanya di mana tanggal tanggal 1 itu kecil dan sulit dilihat, dan ini besar yang sudah selayaknya ini tanggal 2. Kenapa? Lintifakihi, karena hilal itu membengkak dan besar. Hal ini dilihatkan atas bukhari dari Ibn Mas'ud. Wafilabdin dalam satu lafaz dikatakan, min asrati sa'ati intifahul ahillati. Di antara tanda kiamat adalah membengkaknya hilal. Yang dimaksud bengkak itu artinya besarnya hilal. Jadi antara tanda kiamat yang lain adalah ittikhadul masajid turuqah, adalah masjid dijadikan sebagai jalan. Orang tidak mau muter, maka dia masuk dari pintu masjid di sisi utara, kemudian keluar di pintu selatan, karena mau menyingkat jalan daripada muter. Saya lewat dari pintu kemudian keluar pintu, kemudian ini bisa nyidat. Dengan ini maka nyidat jalan, bisa memutus sehingga tidak muter. Dan itu kemudian, dan ini dijadikan kebiasaan. Maka ini dimaksud dengan masjid dijadikan sebagai jalan. Sampai As-Safariyani kemudian mengatakan, memin hadat di antara tanda kiamat adalah apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari Anas radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, maukah saya ceritakan pada kalian sebuah hadis yang aku dengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini tidak bisa diceritakan oleh kepada kalian oleh seorang pun selain diriku. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asrati sa'ati, di antara tanda kiamat adalah ayyufa'al ilmu, hilangnya ilmu agama. Wa yaksul jahlu, sehingga kebodohan tentang agama itu demikian tersebar. wayaktsurud zina, dan tersebarnya zina, dan tersebarnya kebiasaan minum khamr, wayakilu rijal, dan jumlah laki-laki semakin sedikit dan banyak adalah si perempuan, sehingga rasio perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 50 orang perempuan al-qayyim al-wahid, satu orang laki-laki. Ya, tentang tanda-tanda kiamat, apakah tanda-tanda kiamat itu maknanya negatif? Jawabannya yang benar, tanda-tanda kiamat itu netral. Ya, tanda-tanda kiamat itu sifatnya netral, boleh jadi positif dan boleh jadi negatif. Maka ketika Nabi mengatakan ini tanda kiamat, itu belum tentu satu hal yang jelek. Ketika Nabi katakan di antara tanda kiamat kasratul mal, itu satu hal yang baik, kemajuan ekonomi, itu satu hal yang bagus. Dan itu Nabi katakan sebagai tanda kiamat. Nah, sebagian tanda kiamat adalah satu keburukan, tersebarnya zina, tersebarnya minum khamar dan yang lain. Maka orang tidak boleh berdalil dengan ini tanda kiamat, ya, dijadikan sebagai dalil bahasanya adalah perbuatan yang tercela. Karena tanda kiamat itu netral, untuk menunjukkan kalian tercela atau terpuji, melihat dalil yang lain. Kalau dalil yang lain menunjukkan kalian ini tercela, maka tercela. Jika dalil yang lain tidak menunjukkan demikian, ya, maka ya juga berarti tidak demikian. Lebih sahih dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qaum, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk berbicara dengan para sahabat, ja'ahu a'rabiyun, datanglah seorang Arab Badui dan bertanya, mata sa'atu, kapankah kiamat terjadi? Maka mata Rasulullah, maka Rasulullah meneruskan yuhadisu apa yang beliau sampaikan pada para sahabat. Maka menyikapi ada orang yang bertanya, kok Nabi terus berbicara dan tidak berhenti, maka ini menyebabkan para sahabat berselisih. Sebagian sahabat mengatakan sami amakol, ya, sebenarnya Nabi mendengar pertanyaan orang ini, namun Nabi tidak mau menjawab. Yang lain menilai bal lam yasma, Nabi tidak menjawab pertanyaan orang ini karena Nabi tidak dengar perkataannya. Maka batin para sahabat, ada yang mengatakan Nabi mendengar, ada Nabi mengatakan tidak mendengar. Hatta idza qada hadithahu, sehingga ketika Nabi telah menyelesaikan perkataannya, apa yang beliau hendak sampaikan pada para sahabat, kemudian Nabi berkata, aina sa'il anis sa'ati, di manakah penanya tentang kiam? Berarti yang benar anggapan sahabat yang mengatakan Nabi mendengar. Dan ternyata akhirnya Nabi mengatakan aina sa'al anisa'ah, berarti yang benar ternyata Nabi mendengar, namun Nabi tidak mau menjawab pertanyaan orang tersebut. Nabi selesaikan dulu apa yang beliau ingin sampaikan. Maka orang tersebut mengatakan ha ana ya Rasulullah, sayalah orangnya wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza dhi'atil amanah, jika amanah secara umum atau jabatan secara khusus disia-siakan, fantadhir sa'atan, maka tunggulah terjadinya kiamat. Artinya di antara tanda kiamat adalah disia-siakannya amanah. Kemudian Arab itu bertanya, bagaimanakah bentuk menyia-nyiakan amanah? Maka Nabi mengatakan idza usidal amru jika amanah diserahkan kepada orang yang ghair ahlihi, bukan ahlinya, fantadir sa'ata, maka tunggulah datangnya kiamat. Maka Nabi katakan di antara tanda kiamat adalah amanah disia-siakan, yaitu jabatan diserahkan kepada orang yang tidak layak untuk mendudukinya. Amanah diserahkan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Maka hadis ini berbicara tentang masalah tanda kiamat. Dan yang dimaksud as-sa'ah di sini adalah kiamat. Perlu diketahui bahasanya hadis ini dimaknai oleh sebagian orang dengan kehancuran. As-sa'ah di sini dimaknai dengan kehancuran. Jika hadis ini jadikan dalil, jika amanah diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, bukan layak untuk menerimanya, ya nanti akan hancur. Ini adalah satu hal yang tidak tepat, ya. Karena yang dimaksud dengan sa'ahnya adalah kiamat, kiamat sungguhan. Sehingga makna hadis adalah di antara tanda kiamat adalah tersia-siakannya amanah dengan diberikan dan diserahkan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam risalah beliau Kaifa Yu'addil Al-Muwadhdhaful Amanah, dalam buku beliau Bagaimanakah Seorang Pegawai Pekerja Itu Menunaikan Amanah. Hadis ini dijadikan dalil oleh Abdul Muhsin Al-Abbad untuk menunjukkan kewajiban antri dan urut dalam pelayanan publik. Seorang pegawai, seorang pekerja yang bertugas untuk melayani masyarakat, melayani masyarakat banyak, punya kewajiban untuk mendahulukan orang yang dahulu dan membelakangkan orang yang datang belakangan. Ini antar dulu dan itulah yang dilayani dulu. Karena dalam hadis ini Nabi hendak menyampaikan satu hal, kemudian ada orang datang menyela. Maka Nabi selesaikan dulu apa yang menjadi keperluan beliau, baru setelah itu urut. Nah, setelah ini selesai, barulah orang ini dilayani. Nah, pertanyaannya. Kemudian al-qismu tsalits min amarat as-sa'ah, jenis yang ketiga dari tanda kiamat adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Wal asfatul jizam, tanda-tanda yang besar alat taqubuha as-sa'ah, yang akan dilanjutkan dengan terjadinya kiamat. Itulah munculnya al-Mahdi, munculnya Masih Dajjal, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dihancurkannya Ka'bah, munculnya Asab. Diangkat dan dihilangkan Al-Qur'an dan semua jajah para penghafal Al-Qur'an dan semua lembaran mushaf. Munculnya matahari dan tempat tenggelamnya, munculnya suatu binatang dari dalam tanah yang bisa bicara dengan bicara bahasa manusia, munculnya api min qa'ril 'adn, munculnya api dari pelosok kota 'Adn. 'Adn ada di Yaman. Setelah itu semenapku isuh nafatul baza'i, dan terjadilah tipan sangkakala yang menyebabkan kagetnya seluruh makhluk. Kemudian setelah itu tiupan sangkakala yang berikutnya adalah tiupan asfakti, matinya seluruh makhluk dan hancurnya seluruh makhluk, yaitu mati. Kemudian tujuan berikutnya adalah bangkit dan kubur dan dikumpulkan untuk menghadap Allah SWT. Allah SWT. Maka perkataan As-Safariyani di sini menunjukkan bahasanya As-Safariyani berpendapat bahasanya tiupan sangkakala itu tiga kali. Pertama kali adalah tiupan kaget yang mengagetkan seluruh makhluk. Setelah mereka baru kaget-kaget itu kemudian ini ada apa? Tiuplah kemudian hujan, mendengarlah tiupan berikutnya dan matilah mereka semua. Setelah itu barulah tiupan yang ketiga, bangkitnya manusia dari kubur. Maka beliau berpendapat dan memilih pendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak tiga kali. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat baca tiupan sangkakala itu dua kali, karena tiupan kaget dan tiupan mati itu jadi satu. Tiupan kaget dan mati itu jadi satu. Tiupan pertama orang kaget langsung mati. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan bangkit dari kubur. Ada dua pendapat ulama tentang berapa jumlah tiupan. Sangkakala ada yang mengatakan itu tiga kali dan ada yang mengatakan itu dua kali. Ya nanti mungkin akan terdapat penjelasan yang lebih detail di lembar-lembar setelahnya. Wa ala kulli salamu azim. Maka ringkasnya, maka masalah yang dalam masalah yang besar dan kita ini selalu dalam kelalaian, dan telah muncul di antara tanda-tanda ini satu hal yang sangat banyak sekali. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah meneguhkan kita di atas agamanya dan mewafatkan kita di atas Islam dan menjaga kita dari keburukan fitnah, keburukan bencana, baik yang nampak, bencana yang nampak, atau keburukan yang nampak ataupun keburukan yang tersembunyi. Dan cerita dari Nabi SAW yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat adalah di antara bukti kenabian dan merupakan salah satu mukjizat Rasul Muhammad SAW. Karena beliau memberitakan perkara-perkara masa depan yang Allah beritahukan kepada Nabi ala ilmihi, tentang ilmunya, maka terjadilah sebagaimana yang Nabi beritakan. Maka hal ini akan menguatkan keimanan seorang hamba. Demikian pula dalam berita yang Nabi sampaikan tentang tanda-tanda kiamat adalah rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Karena dengan berita ini manusia dan hamba-hamba bisa waspada dan bisa bersiap-siap dan memiliki ilmu tentang keadaan mereka. Maka semoga Allah menyanjung jaminan keselamatan pada Nabi yang mulia ini yang telah menjelaskan wahyu sejelas-jelasnya dan menjelaskannya ayat tatabiin sejelas-jelasnya. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin, dan kita adalah di antara orang-orang yang bersaksi tentang hal ini. Maka berita tentang tanda kiamat akan terjadi ini dan itu adalah bukti, dan terjadi sebagaimana Nabi beritakan adalah bukti kalau dia adalah memang seorang nabi utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi bisa memberitakan hal ini bukan karena Nabi tahu. Bukan karena Nabi tahu masa depan. Namun Nabi diberitahu. Adapun Nabi sendiri Nabi tidak mengetahui masa depan. Artinya Nabi tidak bisa mengetahui masa depan dengan diri beliau sendiri. Adapun berita-berita tentang masa depan, tentang terjadinya, tentang tanda-tanda kiamat, maka itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Intilah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Artinya seandainya tidak ada wahyu, tidak ada pemberitahuan dari Allah, Nabi tidak tahu. Maka Nabi adalah manusia biasa yang tidak tahu masa depan. Artinya dia tidak mempunyai masa depan dengan diri beliau sendiri. Dia tidak bisa melongok masa depan, tidak bisa membaca lauhil mahfuz dan mengetahui isinya. Namun Nabi mengetahui akan terjadi kiamat, dan itu tandanya demikian akan terjadi tanda-tanda kiamat. Ini adalah semata-mata pemberitahuan dari Allah Ta'ala. Maka Nabi bisa memberitahukan tentang tanda-tanda kiamat. Ini tidak bertentangan dengan keyakinan seorang Muslim. Nabi itu tidak tahu hal yang lain. Wa awwalu hadhihi alamat, dan tanda-tanda kiamat besar yang pertama kali muncul adalah datangnya dan munculnya Al-Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian berturut-turut datang tanda-tanda tersebut. Kemunculan Al-Mahdi telah kami sebutkan dalam keterangan yang lewat tanda-tanda besar untuk kiamat secara global. Dan berikut ini dan sekarang akan kami sebutkan tanda-tanda kiamat besar secara rinci. Yang pertama kali adalah kemunculan Al-Mahdi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Latang qadil ayam walayan sabudah." Maka hari itu tidak akan habis dan waktu tidak akan berlalu, hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti. Sehingga orang-orang Arab itu dikuasai oleh seorang di bawah kekuasaan salah seorang keluarga. Yuwatimu ismuhu ismi, yang namanya sama dengan nama. Lihatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud tetap Tirmidzi dengan sanad-sanad yang sahih. Tirmidzi mengatakan terjadi hadis ini adalah hasan sahih, dan Tirmidzi mengatakan hadis tentang Mahdi ini juga diriwayatkan dari Ali, Abu Sa'id, Ummu Salamah dan Abu Hurairah. As-Safariyani mengatakan waqad taqattaratil riwayat, terdapat banyak riwayat dan atsar yang berisi tentang, yang memberitakan tentang adanya Mahdi dan munculnya Mahdi. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan hadis-hadis yang dijadikan hujah untuk menunjukkan kemunculan Mahdi adalah hadis-hadis yang sahih. Diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Dan berdasarkan hadis-hadis yang ada, maka ciri-ciri Al-Mahdi adalah nama Al-Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah. Artinya bapaknya bernama Abdullah, dan bapaknya dari Al-Mahdi ini bernama Abdullah, dan nama Al-Mahdi itu sendiri adalah Muhammad. Miwalati Hasan, dan Al-Mahdi ini adalah keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, bukan keturunan Husain, namun keturunan Hasan. Hal ini terjadi atau muncul di akhir zaman. Waqad imtala'atil ardu juran wa zulman, dan sebelum kemunculan Al-Mahdi maka bumi ini penuh dengan kezaliman dan kezaliman. Fayamla'uha 'adlan wa qisṭa, maka setelah kemunculan Mahdi ini maka Mahdi ini menjadi sebab bumi penuh dengan keadilan dan keadilan. Dan ini adalah ciri, termasuk ciri yang paling asasi, yaitu setelah kemunculan Al-Mahdi bumi ini penuh dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman. Maka akan terjadi perubahan yang drastis, perubahan 180 derajat, dan itu perubahan ini terjadi di seluruh penjuru bumi. Nabi katakan yamla'ul ardh. Dia memenuhi bumi. Maka tanda Al-Mahdi ini adalah tanda yang membantah klaim-klaim Mahdi yang diajukan oleh banyak orang. Ada orang yang namanya mengaku jadi Imam Mahdi namun orang Jawa. Tidak benar. Asli Jawa Tulen Imam Mahdi. Tidak benar. Mahdi itu Arab Tulen. Ada orang mengaku Mahdi namun perempuan. Ini enggak benar. Mahdi itu laki-laki. Dia Aminuddin ngaku Mahdi. Mahdi kok perempuan. Mahdi itu laki-laki. Dan orang ngaku jadi Imam Mahdi namanya nama Jawa Tulen. Selamat apa siapa? Ini tidak benar. Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, namanya Muhammad dan bapaknya namanya Abdullah. Dan Mahdi ini cirinya, termasuk ciri asasinya adalah setelah kemunculan Mahdi, bumi seluruh bumi penuh dengan keadilan. Bukan malah penuh dengan keributan setelah kemunculan dia. Berkata alama As-Safariyani, fakat rabdul ahwal akwal Mahdi. Terdapat banyak pendapat tentang Mahdi. Sampai-sampai ada yang mengatakan tidak ada Mahdi kecuali Isa. Waswat. Dan yang benar alladzi ali alul haq. Dan inilah akidah alul haq, yaitu ahlu sunnah. Mahdi itu beda dengan Isa. Dan kemunculan Mahdi ini muncul sebelum turunnya Isa alaihissalam. Waqad kasrat bi khurujihi, dan tentang munculnya Mahdi kasrat ar-riwayat. Terdapat riwayat yang banyak hatta balaghat hadat tawatur al-ma'nawi. Karena demikian banyaknya maka hadis-hadis tentang Mahdi ini sampai dalam derajat tingkatan mutawatir maknawi. Maka hadis tentang Mahdi itu statusnya mutawatir maknawi sebagaimana penjelasan As-Safariyani. Wasa'at dalika dan tersebar hadis-hadis tersebut di antara para ulama ahli sunnah. Hatta udda min mu'taqadatihim. Sehingga terhitung, ternilai sebagai salah satu akidah ahli sunnah. Maka demikian terkenal di antara para ulama ahli sunnah, sehingga buku-buku yang menyebutkan tentang akidah ahli sunnah banyak dijumpai. Salah satunya adalah beriman dengan adanya Mahdi. Kemudian Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, dan sikap manusia tentang Mahdi itu terbagi menjadi tiga sikap. Dua sikap yang pertama adalah sikap yang berkebalikan, dan sikap yang kedua, yang ketiga adalah sikap pertengahan. Sikap yang pertama adalah orang-orang yang mengingkari kemunculan Mahdi. Mislu ba'dul kutab, semisal sebagian penulis kontemporer. Yang mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap nusus, terhadap dalil dan perkataan para ulama. Namun mereka mengatakan dan mengingkari kemunculan Mahdi tersebut, mereka bersandar dengan semata-mata pendapat dan akal mereka. Dan ini adalah pendapat yang sesat. Dan kita lihat di sini sebab sesatnya adalah al-jahlu. Dan sebab sesatnya adalah al-iktimad alal ukul, adalah bersandar kepada logika tanpa dalil. Maka bersandar kepada logika tanpa dalil adalah sumber kesesatan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kebalikan dari yang pertama. Ini adalah orang yang berlebihan dalam masalah mahdi. Inilah pendapat yang dianut oleh berbagai kelompok dan aliran sesat. Sampai-sampai masing-masing kelompok sesat ini mengklaim bahasanya pemimpin mereka itulah al-mahdi al-muntadhar, itulah al-mahdi yang dinantikan. Rafidah, maka orang-orang Syiah Rafidah mengklaim bahasanya mahdi adalah imam mereka yang al-muntadhar, yang dinanti-nantikan, yang mereka menantikan kemunculannya dari Sardab, dari satu gua yang ada di Irak. Yang gua ini ada di daerah yang disebut Sardab. Mereka menamai orang tersebut, sang Mahdi itu, dengan Muhammad bin Hasan al-Askari. Sudah jelas ini bukan Mahdi, karena namanya Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Al-Hasan al-Askari. Sedangkan al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Yang Muhammad bin Hasan al-Askari ini masuk ke gua di daerah Sirdab ini, Samiran Tiflan Sahiran, di waktu malam ketika masih kanak-kanak, masih bayi. Mungzu aktar min khamsimi atinsan, dan dia masuk ke gua ini sejak lebih dari 500 tahun yang lewat, dan sampai sekarang belum muncul-muncul, dan sampai sekarang ditunggu-tunggu. Wahum yang tadiru nakuru jauh, dan mereka menunggu-nunggu kemunculannya. Mereka menunggu-nunggu di pintu gua tersebut sambil mereka siapkan kuda yang telah dihias dan seterusnya. Ya, tidak pernah muncul. Maka mahdi mereka adalah mahdi khoyat. Bayi masuk gua yang mati. Bayi masuk gua berumur 500 tahun, lebih dari 500 tahun, 500 abad. Dan ini semua adalah cerita dusta tentang anaknya Al-Hasan Al-Askari, bernama Muhammad, dan masuk gua ini cuma, aslinya cuma cerita rekayasa. Namun dipercaya dan dijadikan sebagai akidah, bahkan pokok akidah Syiah. Wal Fatimiyah, sedangkan Fatimiyah, orang-orang yang mengaku keturunan Fatimah, mereka mengklaim mungkin yang dimaksud Fatimiyah adalah yang mendirikan suatu daulah di Mesir di masa silam, yang mereka menamakan dirinya dengan daulah Fatimiyin, padahal mereka sebenarnya bukanlah keturunan Fatimah, mereka adalah Bani Ubaid, keturunan Ubaid, dan Ubaid ini adalah orang Persia Majusi. Maka mereka mengklaim bahasanya pemimpin mereka lah Al-Mahdi, dan demikian seterusnya. Maka semua orang yang ingin berkuasa, ingin menguasai manusia, watagolob, dan menguasai manusia dan menipu manusia, maka dia mengklaim, dia mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Mahdi al-Muntadhar, Mahdi yang ditunggu, dinanti-nantikan kedatangannya. Sebagaimana orang yang arada jajla wa ihtiyala, ingin berbohong wal ihtiyal, dan melakukan tipu daya, minas sufia dan kalangan orang-orang sufi, maka dia idaan mengaku-ngaku kalau dirinya adalah ahlil bait. Dan wa ana usayyi, sehingga dia namanya sayyi. Kalau di tempat kita sayyi ini namanya Habib. Keturunan Nabi. Ya, kalau di Arab ya, lebih terkenal dengan istilah sayyi. Kalau di tempat kita namanya Habib. Maka kata beliau, maka intinya sama, orang itu ingin supaya dipuja-puja, dieluk-elukan, diagung-agungkan oleh manusia. Maka ada yang pakai dengan kedok mengaku mahdi. Ada lagi yang punya kedok mengaku kalau dia keturunan Nabi. Dengan itu dia menginginkan agar manusia itu tunduk padanya, memuliakannya, mengagung-agungkannya. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah ikhtiar untuk sebagai trik untuk bisa dapat harta dari orang lain. Padahal kalau malah mengaku jadi keturunan Nabi itu malah susah. Gak boleh makan zakat, infak, gak boleh. Haram makan sedekah, makan zakat. Berlaku kepada keturunan Nabi malah susah. Namun prakteknya ngaku keturunan Nabi dan mengharap banyak sedekah dari orang. Kemudian wa amal wasatu fi amril mahdi, ada pun sikap yang pertengahan tentang mahdi, itulah sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan dan meyakini munculnya mahdi sebagaimana yang ditetapkan oleh dalil-dalil yang sahih tentang namanya, tentang nama bapaknya, nasabnya, ciri-cirinya, dan waktu kemunculannya. Mereka tidak melewati apa yang terdapat dalam hadis. Hadis mengatakan demikian, ya dikatakan demikian, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Dan kemunculan masih memiliki beberapa tanda dan tanda yang mendahulunya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian telah mengutip perkataan As-Safariyani yang tadi juga telah kita baca. Di sini As-Safariyani menegaskan wasaf alladzi alaihi ahlul haq, pendapat yang benar setelah pendapat ahlu sunnah. Maka di sini terdapat faedah perkataan As-Safariyani adalah pernyataan inilah madhab resmi ahlu sunnah. Bahasanya mahdi itu bukan Isa. Dan Mahdi itu muncul sebelum turunnya Isa alaihi salam. Kemudian As-Safariyani mengatakan waqad ruwiya amman dzukira min as-sahabati wa ghairi man dzukira minhu radhiyallahu anhu bi riwayatin muta'addidah wa an tabi'in ba'dahu ma yufidu majmu'uhu al-ilm al-qat'i. Fal iman bil mahdi wajibun kama huwa muqarrar 'inda ahli al-ilmi wa mudawwanun fi aqaidi ahli sunnah wal jamaah. Safariyani mengatakan dan terdapat riwayat dari para sahabat yang telah disebutkan namanya dan para sahabat yang lain yang tidak disebutkan namanya. Terdapat riwayat yang sangat banyak. Demikian juga para tabi'in setelah masa para sahabat yang keseluruhannya menunjukkan menghasilkan ilmu yakin tentang adanya Mahdi. Oleh karena itu kesimpulannya beriman dengan kemunculan Mahdi hukumnya wajib. Kama huwa muqarran, sebagaimana ini adalah satu hal yang baku, satu hal yang mapan, yang permanen di tengah-tengah para ulama. Wa mudawwanun, dan tercatat dalam buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Zakaryani menjelaskan tentang bagaimanakah perjalanan Mahdi. Zakaryani mengatakan, para ulama mengatakan bahasanya Mahdi ini beramal dengan mempraktekkan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membangunkan orang yang tidur dan berperang di atas sunnah, dan tidaklah meninggalkan satupun sunnah kecuali dia tegakkan, dan tidak ada satupun bid'ah kecuali dia habisi. Yakumu bid'in akhir zaman, maka dia tegakkan agama di akhir zaman ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mematahkan salib, membantai babi, wa yaruddu ilal muslimin ulfatahu, dan mengembalikan kaum muslimin kepada persatuan mereka dan nikmat di antara mereka. Maka dia memenuhi bumi dengan keadilan dan keadilan sebagaimana bumi telah penuh dengan kezaliman dan kezaliman. At-Tabarani juga mengatakan ketika menggambarkan Al-Mahdi, dia mengatakan kemudian muncullah seorang dari keturunan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mahdiyun, dia adalah seorang mendapatkan hidayah, hasanul qirah, dan dia adalah seorang yang memiliki perjalanan hidup yang baik. Dia akan memerangi Madinah Qaisar, kotanya Qaisar, Raja Romawi, dan dia adalah amir terakhir, pemimpin terakhir dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masanya lah muncul Dajjal dan turun Isa bin Maryam. Kemudian Safariani menukil mengatakan bahasanya Alama Syekh Ma'i dalam kitabnya Faidul Fikri mengutip perkataan Abu Hasan Muhammad bin Husain. Beliau mengatakan terdapat banyak hadis, bahkan mutawatir, wastafadah, dan telah terkenal karena begitu banyaknya perawinya dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang isinya tentang kedatangan Mahdi. Dan Mahdi itu adalah salah seorang keluarga Nabi, dan dia akan jadi penguasa selama 7 tahun lamanya, dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, dan dia akan keluar bersama Isa, dan dia akan membantu Isa untuk membunuh Dajjal di Babul Lut, di pintu Al-Lut, yang Babul Lut ini ada di bumi Palestina. Dan sebenarnya Mahdi ini akan jadi imam, imam sholat umat Islam, dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Sholat dan wahidatan sekali sholat, itulah sholat subuh. Dzalikum huwal Mahdi alladzi akhbar anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Mahdi yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi jelaskan ciri-cirinya. Al-Fariqah, yang terbedakan dari yang lainnya. Nabi jelaskan kapan kemunculannya dan bagaimanakah perjalanannya. Dan sejumlah dari orang-orang yang besar telah mengklaim menjadi Mahdi. Di waktu mubakkarin an waktu, di waktu yang terlalu dini sebelum waktu munculnya Mahdi. Dan tidak cocok pada mereka ciri-ciri Mahdi. Namun yang mereka inginkan dengan pengakuan sebagai Mahdi adalah menipu orang-orang yang awam, orang-orang yang polos, dan mereka ingin memanfaatkan klaim iddi'ah hadis saksi, klaim tokoh ini yaitu Mahdi, untuk mewujudkan keinginan-keinginan pribadi mereka. Sehingga, oleh karena itu maka Allah pun menampakkan kebohongan mereka, dan Allah nampakkan kebatilan mereka. dan tidak perlu heran. Sungguh terdapat banyak orang yang mengaku menjadi nabi dan mereka berani dusta atas nama Allah sebagai dengan mengaku-ngaku sebagai nabi. Yang saat Allah berfirman, dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berani berdusta atas nama Allah dan mengatakan aku adalah mendapatkan wahyu namun dia tidak mendapatkan wahyu. Maka jika banyak orang mengaku jadi nabi, maka ya lumrah-lumrah saja kalau banyak yang mengaku jadi mahdi yang levelnya ini di bawah nabi. Nabi saja ada yang mengklaim mengaku-ngaku secara bohong, padahal tingkatan yang lebih tinggi orang dapat wahyu, ngaku dapat wahyu, apalagi mahdi yang statusnya adalah mujaddidun fil Islam. Beliau di akhir zaman adalah mujaddid, ulama mujaddid yang menegakkan agama ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha ayyuriyana al-haqqa haqqa wa yarzuqana ittiba'. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah nampakkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran, dan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengikutinya, dan nampakkan kepada kita kebatilan adalah kebatilan, dan berikan kepada kita kemampuan untuk menjauhinya. Dan semoga Allah selubungkan kita dari kejahatan, keburukan para pemimpin yang menyesatkan, wal muhtalin, dan orang-orang yang melakukan tipu daya untuk menipu manusia dan mengambil harta manusia yang mereka semua adalah para pendusta. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan demikian yang kita berikan kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Safariyani? Safariyani seorang ulama ahlu sunnah yang bukunya termasuk buku rujukan dalam masalah belajar akidah ahlu sunnah. Beliau punya akidah Safariyani, beliau punya matan akidah Safariyani yang ini disarah oleh Syaikh Muhammad bin Salah Utsaimin, dan matan akidah beliau ini disarah beliau sendiri, As-Safariyani. Dan banyak para ulama ketika membahas masalah akidah menjadikan buku beliau ini sebagai rujukan. Tentang Saibaba, apakah benar dia dajjal? Tidak ada padanya terpenuhi syarat-syarat dajjal. Misal muncul di Kuosa, Kuosa itu bukan India, dan Said Baba India. Said Baba mati biasa, sudah mati, matinya mati biasa. Dajjal matinya dibunuh Isa. Kata Sayyid, apakah kata Sayyid hanya dipergunakan, diperuntukkan untuk keluarga Nabi? Bagaimanakah dengan orang-orang Arab menggunakan kata tersebut sebagai sapaan? Ya, tidak masalah menggunakannya sebagai kata-kata sapaan. Namun Sayyid secara istilah dalam urf orang Arab kebiasa maknanya adalah dia adalah dari kalangan Sayyid, maksudnya adalah keturunan Nabi atau mengaku keturunan Nabi. Bagaimana di tempat kita dikatakan ya, ada orang yang mengatakan ya Habibi, ya tidak masalah, meskipun makna Habib, Habaib adalah orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Apakah perbedaan kata Al-Masih pada Dajjal dengan Al-Masih Isa putra Maryam? Isa putra Maryam disebut Al-Masih, maknanya adalah Masih, orang yang mengusap, karena beliau diberi mukjizat, yang mukjizatnya ini datang dengan usapan, yang mengusap orang yang buta, kemudian melihat, yang sakit di badan, kemudian hilang sakitnya, mengusap patung burung, kemudian jadilah burung yang bisa terbang dan seterusnya. Sedangkan Dajjal disebut Masih karena dia nanti akan kita baca besok pagi insyaallah ta'ala, maknanya mamsuh, artinya orang yang dihapus matanya, yaitu buta salah satu matanya. Berarti Nabi Isa sekarang masih hidup? Iya, Nabi Isa masih hidup, hilang. Demikian keyakinan Ahlus Sunnah. Kadang saya melihat seorang yang sholat berjamaah dengan pakaian yang empat, maka pada saat rukuk dan sujud sebagian auratnya terbuka dan terlihat. Dan terlihat orang yang sholat di belakangnya, tetapi orang tersebut tidak tahu kalau auratnya terbuka. Sahkah sholat orang tersebut? Maka jika auratnya, aurat yang wajib tertutup itu terbuka, dia terbuka dengan sengaja dan tidak segera ditutup, maka salah satu syarat sholat adalah menutupi aurat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang mengetahui aurat terbuka, yang melihat apakah menegur ataukah tidak? Ya, kalau memungkinkan untuk memberikan nasihat, menegur dan mengingatkan untuk mengulangi sholat, ya, tentu itu yang terbaik. Jika memang mampu dan memungkinkan. Dan, ada teman SMA yang belum pakai jilbab. Saya ingin mendoakan teman tersebut, tetapi takut kalau timbul fitnah di hati alias tidak ikhlas. Ya jelas akan timbul fitnah di hati. Kenapa yang didoakan cuma perempuan yang A? Apa istimewanya dia di hatimu? Sehingga misalnya yang didoakan dapatkan doa khusus cuma A, padahal yang gak pakai jilbab itu ratusan. Ada apa? Ya jelas tanda memang tidak ikhlas sejak awal. Tendensius. Saya pernah berkirim surat dan memberinya buku tentang perintah untuk berjilbab. Sampai sekarang dia belum berjilbab. Bagaimana sebaiknya? Apakah saya tetap mendoakannya? Kalau mau mendoakannya ya boleh, tapi semua didoakan. Ya, semua didoakan. Tidak ada pengistimewaan. Karena pengistimewaan ini adalah korinah dan indikator ada sesuatu, ya, udang di balik tempe, ya. Arafan saja, itu melibatkan kaum muslimin seluruhnya atau kaum muslimin yang ada di jazirah Arab saja. Terhadap Dajjal tidak ada peperangan. Nabi Isa yang ada adalah Nabi Isa ya, membunuh Dajjal. Dan membunuh semua orang kafir yang tidak mau menerima Islam. Karena sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis tentang Isa, maka setiap orang yang mencium bau Isa, dia orang kafir akan mati. Maka Dajjal pun lari meninggalkan, berusaha lari dari kejaran Isa. Dan akhirnya terbunuhlah Dajjal di Babul Lut. Apa hukum memakai kopiah? Tentang hukum memakai kopiah, maka di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, maka sebagian ulama menganjurkan untuk memakai penutup kepala secara mutlak, baik di dalam sholat apakah di luar sholat, maka dianjurkan menutup beliau. Termasuk di dalamnya adalah memakai tutup kepala dalam sholat. Ini pendapat Al-Albani. Bagaimana di Taman Muminah. Kan, tapi pendapat yang lebih tepat tentang masalah ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bagaimana di Sharhul Mumtik, bahasanya memakai kopiah pada saat atau tutup kepala pada saat sholat bisa dianjurkan dan bisa tidak. Tergantung apakah menutup kepala itu adalah perhiasan dalam berpakaian, kelengkapan dalam berpakaian di tempat tersebut, di daerah itu ataukah tidak. Karena ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berkatakan, Allah katakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian perhiasan kalian setiap kali kalian salat. Maka Allah perintahkan manusia untuk memakai pakaian perhiasan, yaitu pakaian penutup aurat plus yang lain. Dan jika dan apa tolak ukur ini pakaian zina dan tidak, kata Syaikh Muhammad kembali ke O. Maka jika itu adalah termasuk pakaian zina, perlengkapan berpakaian yang bagus di satu tempat, di satu negeri, maka menutup memakai kopiah di daerah tersebut hukumnya mustahab. Jika tidak, maka maka tidak dianjurkan, tidak ada anjuran untuk memakainya. Adapun di luar sholat, maka kalau Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya dianjurkan di luar sholat seorang untuk memakai tutup kepala, dia beralasan inilah kan inilah pakaian salat. Dan kaum muslimin tidaklah mengenal jalan-jalan dengan keadaan kepala terbuka kecuali dari budaya barat. Karena itu berdasarkan hal tersebut, maka beliau mengajukan hal ini. Akan tapi tentang masalah ini menegaskan hukumnya adalah istihbab, maka itu perlu dalil. Karena anjuran adalah dalil syariah, dan maka kita perlu dalil khusus tentang masalah ini. Apa hukum berguru pada orang kafir? Pada asalnya terlarang. Pada asalnya berguru kepada orang kafir, belajar pada orang kafir terlarang. Karena belajar pada orang kafir, karena yang namanya murid sama guru itu pasti memiliki ta'zim, penghormatan, pemuliaan. Nah, itu sikap yang harus diberikan oleh seorang murid kepada gurunya. Dan ini adalah ada sikap-sikap yang pada asalnya terlarang diberikan kepada orang kafir. Bolehkah kita menonton film 2012 karena penasaran dengan isi ceritanya? Kalau cuma sekedar penasaran tidak boleh. Haram hukumnya. Dan jika ada manfaat dibalik nonton film ini, terlebih lagi mungkin jika film ini kemudian di sana ada wanita yang terbuka aurat, musik dan yang lainnya. Kecuali jika ada orang manfaat besar dalam hal ini, misal ini untuk orang yang berilmu untuk kemudian menjelaskan kesesatan hal ini, di mana kelemahan dari hal ini, maka dia perlu tahu tentang hal tersebut, bisa untuk mentahbir manusia, mengingatkan manusia dari bahayanya, letak-letak kelemahannya. Ya, kalau sekedar cuma ingin penasaran, tidak ada manfaat syar'i di balik hal tersebut, maka apalagi ini film ini di sana ada wanita yang buka aurat, ada musik dan yang lain, maka hukumnya terlarang. Bagaimanakah menasihati seorang teman yang berpikiran menghancurkan pemerintahan yang zalim dan menegakkan khilafah? Jawabannya, teman Anda itu sedang mimpi. Pertama, menegakkan khilafah bukan urusan seperti balik telapak tangan. Ini berkaitan dengan urusan besar, masalah dunia. Menghancurkan pemerintahan yang zalim, nah, ini untuk negerinya saja bukan perkara kecil, apalagi pemerintahan zalim itu ada di banyak negeri. Maka ini orang yang bermimpi. Dan yang kedua kita katakan, yang Nabi ajarkan bukan menghancurkan pemerintahan yang zalim. Yang Nabi ajarkan dalam hadis-hadis yang mutawatir, dia bersabar terhadap pemerintahan yang zalim. Ketika pemerintahan tersebut adalah dipimpin oleh orang muslim. Tanda-tanda kiamat besar yang diceritakan dalam Al-Quran termasuk urutan terjadinya. Seperti yang pertama itu adalah Imam Mahdi, kemudian Dajjal, Nabi Isa dan seterusnya. Atau tidak ada ketentuan urutan munculnya tanda-tanda tersebut. Maka berkaitan dengan tanda-tanda besar, sebagian tanda-tanda besar itu terdapat dalil yang menunjukkan itu urut Mahdi dan Dajjal dan Isa, terdapat dalil yang menunjukkan urut. Adapun yang lainnya jika tidak terdapat dalil kalau itu urut, maka kita tidak menegaskan urutnya. Bagaimana kamu mengetahui turun dan belum turunnya Dajjal? Dengan melihat ciri-ciri Dajjal yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang meletakkan Al-Quran di depannya ketika sholat dan ketika sujud, letak Al-Quran tersebut berada tepat di bawah selangkangannya. Pada saat tersebut saya tidak bisa membuat apa-apa. Bagaimana sikap seorang jika melihat seorang yang melakukan hal tersebut? Maka dia bisa memberikan nasihat untuk mengingatkannya setelah selesai sholat. Atau seandainya ini dinilai sebagai sebuah penghinaan terhadap Ustaz Quran, ya, maka pada saat itu diselamatkan sambil sholat. Tolong nasihati para laki-laki yang masih pemuda-muda dengan wanita di kampus dan mengirim SMS pada perempuan dengan alasan dakwah. Ini adalah dakwah yang dusta. Bagaimana dia mau berdakwah mengajak orang kepada kebaikan, dia sendiri sudah melakukan ketidakbaikan. tidak cerdas sekedar tipuan iblis, tipuan setan dengan kedok kebaikan. Maka kita ingatkan dengan perkataan Hasan bin Saleh, salah seorang ahli ibadah di masa silam, yang mengatakan bahasanya terkadang setan itu membuka 99 pintu kebaikan untuk menjumuskan orang ke dalam satu pintu keburukan. Seringkali setan itu membuka 99 pintu kebaikan dan sasarannya adalah pintu yang terakhir, pintu ke nomor 100, dan pintu nomor 100 adalah pintu keburukan. Setelah dibukakan untuknya pintu pertama, setelah itu pintu kedua, semuanya baik semua, semuanya amal soleh semua. Ya orang itu gede-gede, masya Allah, luar biasa, hebat sekali. Pintu satu, pintu dua, pintu tiga, terus sampai pintu 99. Ternyata pintu 100 adalah pintu keburukan. Dan demikianlah nasib orang yang terjerat iblis dengan kedok SMS dakwah dengan perempuan. SMS pertama baik, SMS kedua, SMS ke 100 itu bisa dipastikan tidak baik. Pengertian zuhud, zuhud adalah bagaimana kata Ustaz Jania, meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka bagaimana supaya orang itu zuhud? Ketika dia ada di padanya pilihan perbuatan, apakah, maka adalah dia pikirkan perbuatan ini manfaat untuk saya di akhirat atau tidak. Dia mau belanja, mau beli sesuatu, ya saya beli ini ada manfaatnya atau tidak, mendukung untuk kebaikan saya di akhirat atau tidak. Jika dia tinggalkan semua hal yang tidak memberi manfaat di akhirat, itulah zuhud. Seperti apakah awal munculnya Al-Mahdi, apakah tanda-tandanya telah ada ketika dia lahir, sehingga nanti dia menjadi pemimpin di kalangan orang-orang Arab. Tandanya Nabi katakan sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman, dan setelah itu dunia penuh dengan keadilan. Kalimat nak ini kuberi uang saku 1.000 rupiah buat beli jajan atau mainan. Apakah ini termasuk izin jual beli kepada anak yang sudah tamyiz? Apakah harus spesifik tiap transaksi? Jawabannya harus spesifik tiap transaksi. Anak tamyiz untuk boleh melakukan transaksi jual beli dengan cara mendapatkan izin dari walinya. Dan izinnya adalah izin spesifik, bukan izin umum. Nanti jajan 1.000 rupiah tiap hari, nanti dibuat lagi nih untuk umum 10.000 seminggu, nanti atau sama dengan tidak perlu izin. Manakah yang pendapat yang masih wanita haid boleh masuk ke dalam masjid ataukah tidak? Insyaallah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wanita haid boleh masuk masjid karena ada wanita yang tinggal di Masjid Nabawi dan Nabi tidak pernah memerintahkannya untuk keluar rumah, keluar dari masjid pada saat haid. Salah satu tanda kiamat, masjid dijadikan sebagai jalan. Apakah ini menunjukkan larangan menyingkat jalan dengan melalui masjid? Tadi kita sampaikan tanda kiamat belum tentu tercela, netral. Ya, kita berkatakan ini tercela ketika terdapat dalil dan pertimbangan yang lain yang menjadikan hal itu tercela. Dan maka ini tidaklah tercela kecuali jika dengan melalaikan salat tahiyatul masjid. Kalau orang itu lewat dari pintu utara kemudian sholat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat, selain itu sholat ke pintu selatan, dan dia sering-sering demikian untuk sering-sering beramal sholat, insya Allah tidak mengapa. Maka pada asalnya Maka setelah dan tidak, kita harus lihat faktor yang lain. Tidak semata-mata yang tanda kiamat itu menyebabkan hal tersebut tercela. Bolehkah seorang muslim masuk BEM fakultas dengan tujuan berdakwah, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam organisasi tersebut? Ya. Kalau tidak ada yang berdakwah di sana bagaimana? Apa dakwah harus di sana? Jadi bukan satu-satunya cara harus di sana. Tidak di BEM saja sudah ketemu dengan orang-orang BEM, ya, bisa dakwah. Maka kita nasihatkan untuk tidak masuk di tempat ini karena konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul dari keberadaan seorang perempuan di sini. Nanti harus ada rapat-rapat workshop, rapat ini, macam-macam yang lain, menjadi sapar dalam rapat workshop atau dan berbagai perbuatan yang lain. Dan campur baur laki-laki dan perempuan. Jika dan hal-hal yang saya lihat bahayanya itu tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, maka jika orang ingin berdakwah dengan orang-orang BEM, tidak harus masuk BEM. Ya, di kampus saya juga sudah ketemu orang BEM, di kos juga ketemu dengan orang BEM. Maka tidak harus melazimkan dakwah dengan orang BEM harus jadi pengurus BEM. Cara untuk bisa mencintai seorang karena Allah, karena agamanya, bukan semata-mata karena harta dan alasan dunia yang lain. Caranya adalah meluruskan niat dari bersahabat. Apa maksud bersahabat? Apakah ingin kecipratan duitnya orang kaya? Ataukah ingin tambah taat? Kalau dia niat, kalau seorang itu niat bersahabatnya adalah untuk menambah taat, maka tentu dia akan bersahabat dengan orang-orang yang dia yakini akan menambah ketaatannya, baik itu orang miskin ataupun orang kaya. Tahu bahasanya dia adalah dajjal. Iya. Siapa orang melihat dajjal akan tahu kalau ini adalah dajjal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya tidak hina dajjal itu tertulis ya, kafirun. Yang ini bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman meskipun aslinya dia tidak bisa baca dan tulis. Dia asli buta huruf. Namun begitu dahinya dajjal itu bisa baca. Yang lain tidak bisa baca, pengisahan tidak bisa baca. Dahinya sejak dia bisa baca. Maka setiap orang kan kalau ini sejak, setiap orang yang beriman tahu itu sejak. Bagaimana berita Nabi SAW tentang hal ini? Demikian Rasulullah SAW.